Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif hafizhahullah ta'ala qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisyam, wa mudmaratan jawazan, dan dengan an masdariyah yang mudmarah, yang disembunyikan, jawazan, dan hukumnya boleh. Ba'da atifin, setelah huruf atof masbukin yang didahului bismin kholisin, isim yang murni. Nah, jadi fi'il mudhari dinasobkan dengan an masdariyah ketika atau dalam keadaan an masdariyahnya itu mudmarah, disembunyikan, tidak tampak, dan jawazan, ketidaktampakan an masdariyah ini hukumnya jawaz, boleh. Jadi boleh nampak, boleh tidak, ketika dia terletak setelah huruf atof yang didahului isim yang murni. Nahwu contohnya, walubusu aba'atin wa taqarra aini. Nah, kelanjutannya, ahabu ilayya min lubsi syufufi. Nah, di sini contohnya, dan memakai atau memakai pakaian aba'ah. Aba'ah itu pakaian luar sejenis mantel yang tebal. Wa taqarra aini, dan menunjukkan mataku. Ahabu ilayya, lebih aku senangi, min lubsi syufufi, daripada memakai pakaian yang tipis. Di sini syahidnya taqarra. Ini fi'il mudhari, dia mansub dengan an mudmarah, jawazan. Nah, seandainya ditampakkan, boleh. Wa antaqarra aini. Dan di sini taqarra terletak setelah huruf atof, yaitu wawu. Dan dia didahului isim yang murni. Maksudnya isim yang murni dari makna fi'il, yaitu lubsu. Nah, ini maksud dari perkataan Ibnu Hisyam, wa mudmaratan jawazan ba'da atifin masbuqin bismin kholis. Jadi fi'il mudhari dinasobkan dengan an masdariyah yang mudmarah setelah huruf atof yang didahului isim yang murni. Nah, ini satu keadaan. Kemudian wa ba'da lami, dan juga setelah huruf lam. Nahu contohnya, litubayyina linnasi, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Ini surat An-Nahl al-ayah ar-rabi'ah wal-arba'un. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Ibnu Hisyam. Ini masih pembahasan an-masdariyah. Kalau sebelumnya dalam keadaan zahirah, kalau sekarang dalam keadaan mudmarah. Maka an masdariyah menasabkan fil mudhari dalam keadaan dia mudmarah, dan hukum mudmarahnya itu boleh, jadi boleh nampak, boleh disembunyikan. Itu pada dua keadaan, setelah huruf atof yang didahului isim yang murni dan setelah lam. Nah, jadi litubayyina linnas ini seandainya ditampakkan, li'an tubayyina linnas. Jadi tubayyina ini fi'il mudhari mansub dengan an masdariyah yang mudmarah. Adapun li'nya adalah li huruf jar. Nah, ini matannya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Qala, i'lam anna an al-masdariyata, ketahuilah bahwa an masdariyah tansibul mudhari'a, menasabkan fil mudhari' zahiratan wa mudmaratan, baik dalam keadaan annya itu zahirah ataupun mudmarah, tersembunyi. Walaha thalathu halatin, dan dia memiliki tiga keadaan dalam kaitannya boleh atau tidak disembunyikan atau tampak. Al-ula, keadaan pertama, antudmira jawazan, boleh disembunyikan. Athaniyatu antudhira wujuban, harus ditampakkan. Asalisatu antudmira wujuban. Harus disembunyikan. Jadi ada kalanya boleh nampak, boleh tidak. Ada kalanya harus nampak, ada kalanya wajib tidak nampak. Nah, ini tiga keadaan. Kemudian qala al-mu'allif fayajuzu idharuha wa idmaruha fi mawdhi'aini. Maka diperbolehkan menampakkan an masdariyah dan mengidmarkannya, menyembunyikannya pada dua tempat. Nah, ini yang keadaan pertama, yaitu diperbolehkan an masdariyah tersembunyi ataupun ditampakkan. Al awalu, yang pertama, an taqa'a ba'da 'atifin masbuqin bismin khalisin min ma'nal fi'li, ketika terletak setelah huruf atof yang didahului isim yang murni yang kosong dari makna fi'il. Nah, sebagaimana dicontohkan di matan. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan isim yang khalis min ma'nal fi'li, al ismul jamidul mahdu, isim jamid yang mutlak, yang murni, isim jamid. Alladhi laisa fi ta'wilil fi'li, yang tidak dalam ta'wil fi'il. Wal ghalibu ayakuna masdaran, dan kebanyakannya dalam keadaan masdar atau dalam bentuk masdar. Nah, ini wal atifu wahidun min arba'atin, dan huruf atofnya salah satu dari empat huruf atof berikut. Wahia, yaitu al wawu, al fa'u, thumma, dan au. Nah, jadi kalau ada fi'il mudhari terletak setelah huruf atof, huruf-huruf ini wawu, fa, thumma, kemudian au, dan sebelumnya ada isim yang murni dari mana fi'il, maksudnya isim jamid, dan kebanyakannya adalah masdar, maka fi'il mudhari itu dinasabkan dengan an mudmarah. Dan kalau ditampakkan annya itu boleh. Nah, misalul wawi, contohnya terletak setelah huruf wawu. Amalun wa uhassilu rizqi khairun min rahatin wa amudda yadayya lisuali. Nah, di sini artinya bekerja dan mendapatkan rezeki saya itu lebih baik daripada bersantai, rileks, dan menengadahkan tangan meminta, untuk meminta-minta. Nah, di sini syahidnya uhasila. Uhasila fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah. Dia fi'l mudhari' mansub dengan an yang mudmarah, uhasila. Tanda nasabnya dengan fathah. Nah, huruf atofnya wawu. Sebelum huruf atof ada isim yang khalis min ma'nal fi'li, yaitu isim masdar, yaitu amalun. Nah, ini contohnya. Kalau mau ditampakkan, maka boleh. Amalun wa an uhassila, itu boleh. Nah, karena hukum idharu an di sini adalah jawaz, boleh. Kemudian, wa minhu qawlul mar'ati, dan diantara contoh yang dengan huruf wawu ialah perkataan seorang perempuan, walubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsush min lubsish shufufi min lubsish shufufi. Nah, memakai aba'ah itu pakaian sejenis mantel, pakaian luar, nah, yang tebal. Wa taqarra'aini, dan menyejukkan mata, artinya senang, bahagia. Ahabu ilayya, lebih aku senangi, min lubsi syufufi, daripada memakai asyufuf, Asyufuf dilihat di footnote. Asyufufu jam'u syafin au syifin. Di fathishin, sya berarti syafin. Au kasriha atau syi, syifin. Wahuwa thawbul ladhi, ia adalah pakaian yang yashifu amma tahtahu, yang menampakkan apa yang di baliknya, apa yang di bawahnya, badannya maksudnya, kulitnya. Likaunihi raqiqan, karena tipis. Nah, itu syufuf, jadi pakaian yang tipis yang bisa tembus pandang berarti. Yang bisa menyebabkan kulitnya. Nah, jadi memakai pakaian yang tebal dan hati senang itu lebih aku senangi daripada memakai pakaian yang tipis. Wal makna, maknanya adalah anna hadhil mar'ata, bahwa perempuan ini tatamanna halatahal ula, dia berangan-angan keadaannya yang dulu. Wahya, yaitu anna labsa aba'atin min suf min sufin ghalidhin ahabu ilaiha min athyabir raqiqatin na'imati. Memakai pakaian yang terbuat dari suf, dari kulit ghalidhin yang tebal, ahabu ilaiha, lebih dia senangi daripada athyab, pakaian ar-raqiqah yang tipis, an-na'imah yang lembut. Nah, wahiya mra'atun min ahlil badiyati, ia adalah seorang perempuan dari pedalaman. Naqalat ilal hadirati, yang pindah ke kota. Jadi ini perkataan perempuan yang keadaannya seperti itu. Jadi asalnya dari desa, pindah ke kota dan berubah di sana pakaiannya. Memakai pakaian yang tipis, dan dia berangan-angan ingin memakai pakaian yang tebal lagi dan hati senang. Itu lebih dia senangi daripada memakai pakaian yang tipis. I'rabuhu, i'rabnya walubsu mubtada'un. Lubsu mubtada' marfu, dan dia mudhaf. Aba'atin mudhafun laih, wa taqarra al-wawu atifatun. Nah, huruf wawunya huruf ataf, wawu. Taqarra fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Taqarra fi'lun mudhari' mansub dengan an, mudmaratan ba'dal wawi, yang disembunyikan setelah huruf wawu. Nah, jadi takdirnya wa an taqarra walubsu aba'atin wa an taqarra. Itu seandainya ditampakkan maka boleh. Aini fa'ilun marfun bidhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi. Aini fa'il, dia marfu dengan dhamma muqaddarah di atas huruf sebelum ya mutakallim, berarti di atas huruf nun. Aini mana min duhuriha, tercegah dari penampakan harokat dhamma istighalul mahalli, karena terpakainya tempat biharokatil munasabati, dengan harokat penyesuaian yaitu kasroh. Ini sudah dibahas tentang i'rab kata yang disandarkan kepada ya mutakallim, maka dia di takdirkan i'rabnya, maka dia i'rabnya tidak tampak muqaddarah. Kemudian waliya'u mudhafun ilaihi, dan ya aini, ya'nya mudhafun ilaih, ahabu khobarul mubtada'i, khobar dari mubtada lubsu, min lubsi jarun wa majrurun. Min lubsi jar, min jar, lubsi majrur karena ada min, mutaliqun bi ahabbu, dia kaitannya dengan ahabbu. Asyufufi mudhafun ilaihi, dan asyufuf mudhafun ilaihi. Jadi syahidnya di sini taqarra, fi'il mudhari mansub dengan an mudmarah, jawazan. Nah, ini di footnote. Di atas, kembali ke atas, qala malif fataqarra mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan. Taqarra fil mudhari mansub dengan an mudmarah jawazan, ba'da wawin atifatin, setelah huruf wawu atof ala ismin khalisin min makna al-fi'li, yang diatofkan kepada isim yang murni dari makna fi'il, wa huwa lubsu. Nah, isim masdar lubsu. Nah, itu yang dimaksud dari perkataan Ibn Hisham. Ba'da 'atifin masbuqin bismin khalisin. Kemudian wa mithalul fa'i, contoh huruf atofnya huruf fa. Inna dirasati an-nahwa fastafida minhu ahabu ilayya min dirasatil balaghati. Sungguhnya belajar nahwu, aku belajar nahwu kemudian mendapat faedah darinya lebih aku senangi daripada belajar balaghah. Syahidnya di sini astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan jawazan. Nah, tanda nasabnya dengan fathah. Dan fa'atifah, dia diatafkan kepada isim khalis min ma'nal fi'li. Di sini adalah dirosati, dirosah. Sim masdar. Nah, ini contoh huruf fa'unya huruf fa. Seandainya ditambahkan maka boleh. Inna dirosatin nahwa fa'an astafida minhu ahabu ila min ahabu ilayya min dirasatil balagoti. Kemudian wa mithalu thumma, kemudian contoh yang huruf atofnya adalah thumma. Inna jam'il mala thumma amsakahu dalilul hirman. Sungguhnya perbuatanku mengumpulkan harta kemudian aku menahan harta itu, itu adalah dalil pengharaman harta tersebut. Nah, di sini syahidnya amsaka. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarotan jawazan. Setelah huruf thumma yang merupakan atifah. Atof kemana? Ke isim khalis min makna al-fi'li, yaitu isim masdar, yaitu jam'i. Jama yajma'u, jam'an. Ini masdarnya. Nah, seandainya ditampakkan, maka boleh. Inna jam'il mala thumma an amsakahu dalilul hirmani. Nah, kemudian, umithalu aw, contoh yang huruf atofnya adalah aw. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Wa makana li basharin, dan tidaklah ada untuk seseorang. Ayyukallimahullahu, yang diajak bicara oleh Allah. Illa wahyan, kecuali dalam keadaan wahyu. Au min wara'i hijabin, atau dari balik hijab. Ayyursila rasulan, atau dengan diutusnya seorang rasul. Nah, ini Asyura al-ayah al-wahidah wal-khamsun. Binasbi yursila, dengan dinasabkan kata yursila. Bidmari an, dengan disembunyikan annya. Wa an wal fi'lu, an dengan fi'il. Yursila, an yursila. Fi ta'wili masdarin, tu dalam ta'wil masdar. Ma'tufun ala wahyan, diatofkan kepada wahyan. Illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila. Seandainya ditampakkan au an yursila. An dengan fi'il ditakwilkan menjadi masdar ma'tuf kepada wahyan. Jadi ai illa wahyan au irsalan. Qara'a bidzalika sab'atu. Ayat ini dibaca dengan dinasobkan yursila oleh 7 ahli qiraah. Ada nafian al-madaniya, selain nafi al-madani. Faqad qara'a biraf'i yursila. Beliau membaca dengan dirafakan yursila. Jadinya yursilu. Wa makana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursilu rasulan. Ini bacaan Imam Nafi' Al-Madani. Nah, itu contoh syahidnya yursila fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah jawazan. Kemudian isim yang khalis min makna al-fi'li wahyan. Nah, dilihat di footnote, kalau dia dibaca rafa' yursilu imma ala isti'nafi wal qat'i amma qablahu, berarti bisa jadi dia dengan dasar istiqnaf, jadi baru lagi wal qat'i amma qablahu, dan memutus dari kalimat sebelumnya. Au annahu ala idmari mubtada'in, atau dengan dasar bahwa disembunyikan mubtada'nya. Ai au huwa yursilu, jadi ada huwanya. Nah, ini kemungkinan kedua kalau yursilu dibaca, kalau yursila dibaca rafa, jadi yursilu. Au annahu ma'tufun ala wahyan, atau dia diatofkan kepada wahyu, wah kata wahyan. Ala annahu halun, dengan dasar bahwa dia adalah hal, yursilu. Li'anna wahyan fi taqdiril hali, karena wahyan dalam takdir hal. Faka'annahu qala, maka seakan-akan dikatakan illa muhyan au mursilan, kecuali Allah itu mewahyukan atau mengutus utusan. Nah, ini beberapa kemungkinan kalau yursilu atau yursila dibaca rofa, yaitu bisa jadi istinaf, bisa juga disembunyikan mubtada'nya, berarti dia khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah, atau dia ma'tuf kepada wahyan dengan dasar dia itu adalah hal. Nah, ini sekali lagi kalau dibaca rofa. Kan, tapi yang lain membaca dengan nasab. Jika dibaca nasab, berarti dia mansub dengan an mudmarah. Nah, seandainya bukan ayat Quran, maka boleh saja ditambahkan. Kemudian wa qala al-musannifi, dan perkataan musannif Ibnu Hisyam, masbuqin bismin khalisin, yang didahului isim yang khalis, khalis min ma'na al-fi'li, ihtirazun min al-ismi ghairil khalis, ini pencegahan dari isim yang tidak murni. Wa huwa ma fihi ma'na al-fi'li, yaitu isim yang ada padanya makna atau pengertian fi'il. Kasmil fa'ili, seperti isim fa'il. Nahwu contohnya al-mutakallimu fayastafidu talibu huwal muhadiru. Nah, di sini al-mutakallimu. Fal-mutakallimu ismu fa'ilin, dia isim fa'il. Fihi ma'nal fi'li, pada kata ini ada makna fi'il, yaitu yatakallam. Wa huwa waqi'un mawqi'ahu, dan dia di sini juga terletak pada tempatnya fi'il. Li'annahu silatun li'al, karena dia menjadi silah bagi al. Al di sini isim mausul. Nah, wal aslu fi silati an takuna jumlatan, dan hukum asal silatil mausul adalah dalam bentuk jumlah. Fahuwa, maka mutakallim di sini biman silati yatakallamu, itu dalam posisi atau pada posisi fi'il, yaitu yatakallamu. Faka'anna takdiro, sehingga seakan-akan takdirnya adalah alladhi yatakallamu. Nah, jadi al-mutakallimu fayastafidu talibu huwal muhadiru. Alladhi yatakallamu fayastafidu talibu huwal muhadiru. Nah, falamma ja'at al, maka ketika datang al, alif lam yang merupakan di sini alif lam isim mausul, udila ismil fa, udila ila ismil fa'il, maka digantilah fi'il yatakallam dengan isim fa'il. Li'anal fi'la la yasluhu silatan lah, karena fi'il tidak pas, tidak bisa menjadi silah untuk isim mausul yang dalam bentuk a. Fayajibu raf'ul fi'li yastafidu, sehingga wajib merafakkan fi'il yastafidu. Napa li'annahu ma'tufun, karena dia ma'tuf ala ismin ghairi khalisin min ma'nal fi'li. Dia ma'tuf kepada isim yang tidak murni dari makna fi'il. Jadi yastafidu tu tetap dibaca rafa syahidnya. Nah, ini keadaan pertama diperbolehkan an tampak, an masdarnya ditampakkan, yaitu ketika terletak setelah huruf atof yang didahului isim yang murni, yang kosong dari makna fi'il, isim jamid, dan biasanya adalah masdar. Demikian ini an masdariyah. Demikian, wallahu a'lamu bissawab.